Silakan, mas-mas, new palapa. Sambil menunggu Mas Richard dan Mas Aliando. Bang Aliando curahkan bawang dari Brebes luar biasa. Bang Richard, Mas Imam, matur sembah nuwun. Oh, Bang, terima kasih.